magfirahu dengan segala kelemahanku. Ku bersimpuh memohon ampunanmu, penyesalan di dalam hatiku, salah dan dosa, berharap kau ampuni semua. Memohon ampunanmu, penyesalan.